Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hendaknya kita senantiasa bersyukur dengan apa yang diberikan kepada kita, kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang Maha Pemberi. Kita lanjutkan ma'asyarul ahibbah barakallahu fikum, pelajaran kita masih kita dalam pembahasan tentang takdir dari kitab Al-Usulul Thalathah dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Kita masih dalam pembahasan ini takdir, pembahasan tentang batilnya ucapan orang-orang yang berdalil, yang beralasan dengan takdir. Dia beralasan dengan takdir dengan tujuan ingin membenarkan apa yang telah dia lakukan berupa tarkul wajibat wa fi'lul muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Aku melakukan ini karena takdir. Hakadza qalu, demikian mereka mengatakan. Mereka beralasan dengan takdir melakukan perbuatan ini. Hadza batil, ini tidak benar. Kata beliau rahimahullahu taala, min wujuh, dari beberapa sisi. Telah kita sebutkan sebagiannya dan akan kita selesaikan pada kesempatan hari ini sisi yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala tentang orang-orang yang berdalil dengan takdir, berhujjah, beralasan dengan takdir akan perbuatan yang dia lakukan. Qala rahimahullah misalun akhar. Kita ulang sedikit dari yang sebelumnya. Contoh yang lain. Naral maridha yu'maru bid-dawa. Kita melihat orang sakit. Pernah kita melihat orang sakit ya? Saya yakin masing-masing dari kita pernah menjumpai orang-orang sakit. Dia diperintahkan minum obat. Orang sakit tentu diperintahkan untuk minum obat, baik itu sakit yang ringan ataupun sakit yang berat. Sakit yang ringan, dia tentu diperintahkan minum obat. Entah bentuk obatnya itu sebagai imunitas, untuk menjaga imunitas tubuhnya, atau obatnya itu berbentuk yang lainnya. Mungkin dikasih pil, vitamin, atau yang semisal itu. Kalau penyakitnya berat, diberi obat-obatan. Sampai mungkin tingkatan suntik, infus, dan yang semisalnya. Orang yang sakit, itu yu'maru bid-dawa, diperintahkan untuk berobat. Diperintahkan untuk minum obat. Fayashrobuh, dia pun minum obat. Setelah dia berobat, tensi kepada dokter, diperiksa, ternyata sakitnya ini. Dia diperintahkan minum obat. Ini diminum ya, sekian hari sekali. Mungkin seperti kita contohkan satu hari tiga kali. Satu hari dua kali. Ataupun dia mau terapi herbal, pergi kepada yang biasa menangani herbal, obat dari sakit ini apa? Oh, kamu minum ini dari herbal-herbal yang ada. Konsumsinya sekian. Diperintahkan untuk mengambil sebab minum obat. Wa nafsuhu la tashtahi, sementara dirinya tidak suka dengan obat. Karena sebagian obat ada yang pahit rasanya. Pahitnya luar biasa. Sebagian obat ada yang hambar, sebagian ada yang berbentuk pil, sebagian ada yang berbentuk suntikan, sakit. Tentu seseorang tidak menyukai yang seperti ini. Wa yunha 'anil ta'am alladhi yadurruhu fayatrukuhu wa nafsuhu tashtahi. dan dia akan meninggalkan makanan yang memudaratkannya. Dia tinggalkan itu, padahal dirinya senang mengkonsumsi makanan tersebut. Contoh, kemarin telah kita contohkan minum es krim. Di musim hujan dia kena pilek, kena batuk. Dilarang dokter minum es krim, konsumsi es krim, makan es krim. Akhirnya dia tinggalkan es krim. Kenapa? Karena musim hujan, kemudian dia sakit. Itu diantara obat yang diantara makanan yang dia dilarang untuk mengonsumsinya, sehingga dia tinggalkan. Demikian pula mungkin kita contohkan orang yang sakit mah dilarang makan pedes-pedes, padahal dirinya sangat senang pedes. Kalau beli bakso itu tidak cukup 2 sendok cabenya, maunya 5 sendok. Kalau makan gorengan, cabe yang rawit itu selalu sedia. Bukan sedikit, semangkok. Satu gorengan mungkin cabenya 5. Subhanallah, karena memang hobi makan pedas. Ya qadarullah, karena dia ini telat-telat makan, makan siang kadang jam 5, makan pagi kadang jam 10, makan sore kadang jam 12 malam atau tidak makan sama sekali. Karena dia sering telat makan, dia kena penyakit mah. Nah, orang yang kena penyakit mah dilarang makan pedas misalkan. Tidak boleh makan yang pedas-pedas. Mahnya ini sudah kronis. Demikian kata dokter. Berarti dia tinggalkan itu, padahal memang hobinya pedas, memang hobinya yang pedas-pedas. Wa nafsuhu tashtahi, dirinya senang padahal dengan makanan itu, tapi dia tinggalkan untuk kemaslahatan dirinya. Kenapa dia lakukan itu? Kullu dzalika talaban lisyifa, semua itu agar dia sembuh, wassalamah, dan mendapatkan keselamatan. Wala yumkin an yamtani an syurbid dawa, dan dia tidak akan meninggalkan minum obat. Kalau seperti ini keadaannya, dia akan terus rutin minum obat supaya bisa makan pedas lagi. Mungkin ya, dia terus minum obat supaya bisa makan es krim lagi, supaya bisa seperti sedia kala, supaya bisa sehat lagi seperti dulu. Aw yakulu ta'am, aw yakulu ta'am alladhi yadur, dan tidak mungkin dia akan memakan makanan yang memudaratkannya. Wa yahtajja bil qadar, dan dia berdalil dengan takdir. Berdalil dengan takdir. Falimadza yatrukul insan ma amarallahu wa rasuluh aw yaf'alu ma nahallahu wa rasuluh thumma yahtajju bil qadar. Dalam keadaan seperti tadi saja dia enggak mungkin, enggak akan dia berdalil dengan takdir. Dia akan terus menggapai bagaimana supaya dia kembali lagi seperti dulu. Ya, dia enggak akan menyerah. Sudah, memang sudah takdir. Sakit-sakit seperti inilah. Enggak, kita saksikan. Tidak akan seperti itu. Manusia, namanya manusia. Dia senang dirinya itu normal. Ya, insan yang berakal seperti ini. Senang dirinya itu normal, ya. Barakallahu fikum. Orang gila sekalipun senang dirinya itu normal, tidak suka sakit. Ya. Sehingga ketika dia sakit, dia akan berusaha kembali seperti semula, supaya kembali lagi seperti dulu. Minum obat, meninggalkan makanan-makanan yang dilarang. Ya, wala yumkin an yahtajja bil qadar, enggak mungkin dia berdalil dengan takdir dalam keadaan seperti ini. Kita lihat saja mereka-mereka yang bersandar dengan takdir, beralasan dengan takdir atas perbuatan dia, untuk pembenaran kemaksiatan yang dia lakukan, untuk pembenaran kewajiban yang dia tinggalkan. Dia berdalil dengan takdir. Lihat kondisi dia ketika sakit. Perhatikan apa yang dia lakukan. Tentu periksa ke dokter, minum obat, meninggalkan makanan-makanan pantangan. Lah, kenapa engkau tidak berdalil saja dengan takdir? Engkau dalam urusan akhirat berdalil dengan takdir. Kenapa dalam urusan ini engkau tidak berdalil dengan takdir? Apa bedanya? Maka dari itu Syekh rahimahullahu taala melanjutkan, Falimadza yatrukul insanu ma amarallahu wa rasuluhu aw yaf'alu ma nahallahu wa rasuluhu thumma yahtajju bil qadar. Kenapa dia meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, mengerjakan apa yang Allah larang dan Rasulnya, menerjang kemaksiatan yang Allah dan Rasulnya larang, melanggar batasan-batasan yang sudah Allah tentukan. Kenapa dia lakukan itu? Summa yahtajju bil qadar, kemudian berdalil dengan takdir. Kenapa seperti itu? Barakallahu fikum. Maka kita lihat tidak ada keseimbangan dalam pemahaman yang seperti ini. Ini yang jelas pemahaman yang salah. Jelas pemahaman yang salah. Sehingga tidak boleh seorang berdalil dengan takdir dalam perkara-perkara yang seperti ini. As-sabi' yang keenam. Afwan, yang ketujuh. Lanjutannya yang ketujuh ya tadi, yang keenam tadi. Annal muhtajja bil qadar, orang-orang yang berdalil dengan takdir, beralasan dengan takdir, ala ma tarakahu minal wajibat, atas apa yang telah dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban, au fa'alahu minal ma'asi, atau apa yang telah dia kerjakan dari kemaksiatan-kemaksiatan, law i'tada 'alaihi syakhsun, kalau ada seseorang yang melampaui batas kepada dia, yang berbuat tidak senonoh kepada dia, yang melanggar haknya, fa akhadha malahu, seperti kita contohkan, dicontohkan oleh Syekh di sini, ada orang yang mengambil hartanya, awintahaka hurmatahu, atau menodai kehormatannya, sumahtajja bil qadar, kemudian dia berdalil dengan takdir, waqala, dan mengatakan, la talummani, jangan engkau cela aku, fa inna i'tida'i kana bi qadarillah, sesungguhnya perbuatan aku yang melampaui batas ini kepada engkau, mengambil hartamu, menodai kehormatanmu, itu semua terjadi dengan takdir Allah, lam yakbal hujjatahu, niscaya dia tidak akan menerima alasan ini. Ya, ini si fulan yang berdalil dengan takdir tadi, yang beralasan dengan takdir tadi, kalau hartanya diambil, kehormatannya dinodai, ada orang yang berdalil dengan takdir, berhujjah dengan takdir, yakni orang yang melakukan itu, menodai kehormatannya, mengambil hartanya, tidak akan dia terima. Lam yakbal hujjatahu, dia tidak akan menerimanya. Fa kaifa la yakbalu al-ihtijaj bil qadar fi i'tida'i ghairihi 'alayhi, fi i'tida'i ghairihi 'alayhi, kenapa dia tidak menerima alasan dengan takdir pada perbuatan melampaui batas yang dilakukan oleh orang lain kepadanya? Kenapa dia tidak menerima? Wa yahtaju bihi li nafsihi fi i'tida'ihi 'ala haqqillah ta'ala, sedangkan dia sendiri beralasan terhadap dirinya dalam hal perbuatan yang melampaui batas dari dia terhadap hak Allah Ta'ala. Dia sendiri melampaui batas terhadap Allah Ta'ala dan dia berdalil dengan takdir. Kenapa orang lain yang melampaui batas kepada dia dan berdalil dengan takdir tidak dia terima? Kenapa? Harusnya diterima juga. Sehingga jelas sekali pemahaman ini pemahaman yang batil. Tidak benar. Barakallahu fikum. Wa yudhkaru, dan ada sebuah kisah yang disebutkan, anna Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari Amirul Mukminin, seorang khalifah pemimpin di masanya, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mereka berdua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhuma, sahabat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa pemerintahan beliau, rufi'a ilaihi sariqun istahaqqal qat'a, diangkat kepada beliau seorang pencuri yang sudah pantas untuk dipotong tangannya. Mencuri lebih dari rubu' dinar, seperempat dinar, sudah lebih dari seperempat dinar. Istahaqqal qat'ah ala kullin, dia sudah sangat pantas untuk dipotong tangannya karena dia sudah melampaui batas. Fa amara bi qat'i yadihi, maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menerapkan syariat Islam di masa kepemimpinannya memerintahkan orang ini untuk dipotong tangannya karena dia sudah mencuri. Ya, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat untuk dipotong tangannya. Faqala, maka pencuri ini berkata, mahlan ya Amirul Mukminin, tunggu sebentar wahai Amirul Mukminin, jangan dipotong dulu. Fa innama saraktu biqadarillah, aku mencuri ini karena takdir Allah. Kenapa akan kau potong sementara aku mencuri ini biqadarillah, dengan takdir Allah, kata dia. Faqala, maka dengan mudah dan tegas Amirul Mukminin menjawab, wa nahnu innama naqta'u biqadarillah, kami juga hanya saja melakukan perbuatan ini, memotong tangan, kami juga memotong tanganmu ini hanya saja dengan takdir Allah. Kamu mencuri dengan takdir Allah, ya, kami juga akan memotong tanganmu dengan takdir Allah. Barakallahu fikum, cerdas Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Inilah 7 penjelasan dari awal sampai 7 dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang menjelaskan batilnya pemahaman orang-orang yang beralasan dengan takdir terhadap perbuatan maksiat yang dia lakukan dan kewajiban yang dia tinggalkan. Maka dari itu kita selaku seorang muslim hendaklah berusaha mengerjakan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Karena kita masih memiliki pilihan, ada pilihan. Mau milih yang mana, yang kanan atau yang kiri, jalan keselamatan atau jalan kebinasaan, ada pilihan. Maka hendaknya kita memilih jalan keselamatan. Barakallahu fikum. Jangan kita memilih jalan kebinasaan. Walhamdulillah penjelasan yang sangat bermanfaat oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, insyaallah nanti kita lanjutkan di waktu mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.